Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan mirathul akhawat asyqiqat. Warisan al-akhawat asyqiqat, saudara-saudara perempuan mayat sekandung, yakni saudara-saudara sekandung mayat, saudara-saudara wanita sekandung mayat. Nah, setelah itu nanti mirathul akhwat liab, warisan saudara-saudara wanita mayat yang seayah. Nah, jadi ada dua ya, warisan saudara-saudara wanita mayat yang sekandung dan yang seayah. Sekarang yang sekandung dulu. Nah, man yaqra'u lana. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ميراث الأخوات الشقيقات. ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرد وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير. طيب ميراث الأخوات الشقيقات ada tiga cara. Imma bil fardi, wa imma bil ta'asibi bil ghair, wa imma bil ta'asibi ma'al ghair. Yang cara fard ada bagian tertentu yang ditetapkan bil ta'asibi bil ghair, secara ta'asib bil ghair dengan sebab orang lain. Ya. Dan secara ta'asib ma'al ghair, secara ta'asib bersama keberadaan orang lain. Nah, rinciannya qira. Fa yarithna bil fardi bi thalathati syurutin. Alla yujadu far'an wa yujada. Alla yujada far'un warithun. Wa la dzakarun min al usuli warithun. Wa la mu'assibun wa huwa al-akhul syaqiq. Baik. Mewarisi secara fard dengan tiga syarat. An la yujada far'un warith. Pertama, syarat pertama, tidak ditemukan far'un warith. Ya. Tidak ditemukan far'un warith. Far'un warith di sini umum. Ya, zakar wa unsa. Jadi tidak ada far'un warith baik zakar maupun unsa. Baik. Syarat yang kedua, wala zakarun minal usuli warithun. Dan tidak ada ya zakar laki-laki dari kalangan usul yang mewarisi. Nah, jadi tidak ada laki-laki yang mewarisi dari golongan usul. Dari golongan usul. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wala mu'assibun wa huwa al-akhus syaqiqu, dan tidak ada mu'assib yang menta'assibnya untuk mewarisi secara ta'asib bil ghair. Tidak ada yang menta'asibnya bil ghair. Wahuwa al-akhus syaqiq, yaitu saudara sekandung mayat. Baik. Sekarang rincian mewarisi secara fard berapa bagiannya jika terpenuhi tiga syarat tersebut. Tafadhal. Wa fardul wahidati an-nisfu was-sintaini fa aktsara. Was-sintani. Was-sintan was-sintani fa aktsara. Iya, antum sintaini atau sintani? Sintaini. Sintaini. Wa fardul wahidati an-nisfu. Kalau diatafkan ke al-wahidati berarti harusnya was-sintaini fa aktsara. Nah, dan sepertinya ini lebih tepat. Yani as-sintaini diatafkan ke al-wah al-wahida. Wa fardul wahidati an-nisfu was-sintaini yani wa fardus sintaini fa aktsara ats-tsulutsan. Harusnya begitu ya. Jadi ini salah cetak berarti. Nah. Yani bisa ditaklik as-shawab was-sintaini fa aktsara. Kenapa antum mentaklik? Antum kan benar. Hah? Benar antum ya? Sintai ini. Nah. Baik. Ats-tsulutsani liqoulihi ta'ala yastaftunaka kulillahu yuftikum fi kalala. Fil kalala. Fil kalala. Ini mru'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Falaha nisfu ma tarak. Falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat athnataini falahu mathuluthani mimma tarak. Tayyib, bagian ya warisan untuk satu orang yakni ukht syaqiqah wahidah. Berarti ukhtu syaqiqah satu ya. Bagiannya nisf setengah seperdua. Wa sintaini fa aktsara yani fardu sintaini fa aktsara bagian warisan untuk dua. Ya. Dan lebih dari dua yaitu ats-tsulutsan. Yani ukhtani syaqiqatan atau akhawat syaqiqat. Tiga, empat, dan seterusnya. Ats-tsulutsan, dua per tiga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Wahai Nabi Muhammad alaihissalam. Qulillahu yuftikum fil kalala. Katakan, wahai Nabi, Allah berfatwa kepada kalian mengenai perkara al-kalalah. Apa itu al-kalalah? Tafsirnya setelahnya. Yaitu, ini mru'un. Apabila seorang pria halak, wafat, meninggal, laisa lahu waladun, tidak punya anak keturunan. Walad, baik zakar maupun unta, baik keturunan laki-laki maupun wanita, tidak ada. Jadi tidak ada yang mewarisinya dari keturunannya. Sama sekali enggak ada. Ya. Yang dia punya apa? Walahu ukhtun dan dia memiliki saudara perempuan. Yakni ukhtun syaqiqah. Ya. Ukhtun syaqiqah saudara sekandung. Naam. Falaha nisfu ma tarak. Maka ukht syaqiqah, saudara wanita sekandung itu, satu orang itu, ya, dapat nisfu ma tarak, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh imru'un tadi, yang tidak punya anak. Nah, sebaliknya, ya, wa huwa yarithuha illam yakun laha walad, dan saudara ya, dia imru'un tadi, laki-laki tadi yang tentunya merupakan saudara sekandung wanitanya tadi, syaqiqahnya itu, jadi dia syaqiq ya, yarithuha dia yang mewarisi seluruh harta saudara wanitanya yang sekandung, in lam yakul laha walad, apabila saudara wanita sekandungnya itu tidak punya anak, Jadi ini kebalikannya ya. Seandainya yang meninggal ukhtun tadi. Justru yang meninggal ukhtun tadi. Dan dia tidak. In lam yakul laha walad. Ukhtun tadi tidak punya walad. Berarti yang mewarisi siapa? Akhu. Akhun. Syah. Syakik. Saudara sekandungnya. Nah. Jadi ini ada dua orang bersaudara. Saudara sekandung. Ya. Apabila yang meninggal yang laki-laki tidak punya anak keturunan, berarti yang mewarisi siapa? Saudara wanitanya. Begitu pula sebalik, saudara wanitanya. Tetapi berapa bagiannya? Saudara wanitanya jumlahnya satu, bagiannya berapa? Falahanis fumah matar. Sebaliknya, jika yang meninggal saudara wanitanya tadi, dan tidak punya keturunan, berarti yang mewarisi adalah saudara laki-lakinya. Ya. Mewarisi seluruh hartanya. Tidak ditetapkan bagiannya di sini. Wahuwa yarithuha, dia mewarisi seluruh hartanya. Tidak ditetapkan berapa, nisf dan sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena dia mewarisi secara apa? Secara ta'asib. Seluruh hartanya diambil. Dia awla rajulin dhakar. Kelanjutan ayat. Fa'inkana tathnataini. Fa'inkana tathnataini. Kemudian apabila jumlah saudara wanitanya, ya, ketika laki-laki itu meninggal tidak punya keturunan, ya, yang mewarisinya adalah saudara wanitanya, jumlahnya dua orang, fa in kana tsnataini, apabila jumlah saudara wanitanya itu dua orang, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka untuk keduanya 2/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya itu. Jadi jelas sekali ayatnya. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika satu berarti nisf. Kemudian jika dua, ya, ke atas, ya, dua, tiga dan seterusnya, 2/3, fa in kana tathnataini falahuma tsulutsani, falahuma tsulutsani mimma tarak. Nah. فإن وجد فرع وارث فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأقوات لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع وإن كان طيب ini dulu. Kemudian jika ada far'un warith, karena di ayat dikatakan laisa lahu walad, yakni laisa lahu far'un warith. Nah, jadi fa in wujida far'un warith, ada rinciannya. Far'un warith itu kan walad itu bisa jadi zakar, bisa jadi unta. Nah, maka dikatakan di sini wa kana dzakaran, dan far'un warithnya keturunannya adalah zakar laki-laki. Anak laki-laki. Saqatatil akhawatu. Jatuh, ya, bagian, seluruh bagian al-akhawat as-syaqiqat. Ya'ni mahjubat. Mereka mahjubat. Tayyib. Li'annahu la irtha lil-hawashi ma'a dhakaril furu'. Karena tidak ada bagian warisan bagi hawashi. Ya. Hawashi bagi saudara yang kesampingnya, saudara. Ma'a dhakaril furu' bersama adanya dhakar al furu'. Ya, keturunan laki-laki. Jangankan akhawat syaqiqat. Jangankan akhawat syaqiqat. Ikhwah asyikok saja. Yang laki-laki saja, saudara laki-laki, sekandung mayat. Jika ada far'un warith dhakar, ada anak laki-lakinya mayat, maka ikhwa syiqqa, saudara laki-laki sekandungnya pun tertutupi, mahjubun juga. Tidak dapat. Nah, apalagi yang wanita. Ya. Paling kuat ini. Ya, ini far'un warith dhakar itu paling kuat. Nah, wa in kana. وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق وهذه هي الحال التي يرثنا فيها بالتعصيب مع الغير. طيب وإن كان الفرع يعني الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أبابيلا فرع وارث كترونا نعم أبابيلا كترونا ميت ميت itu berupa unsa keturunan wanita ya wahidatan atau aksara baik satu atau lebih ya akhadna fardahunna mereka yakni al-far'ul warith unsa wahida aksara itu mereka mengambil bagiannya. Berarti di sini kita butuh murojaah dulu. Nah, al-far'ul warith apabila unta wahida yakni anggaplah bint. Bint dapat berapa? Jika satu. Nisf. Baik. Bintan fa akthar bintan thalath banat. Berapa? Thuluthan. Ya, begitu ya. Nah. Apabila bint bint ibn bint dapat berapa bint yang mewarisi mayat adalah bintun dan bintu ibnin bintun dapat berapa bint wahida ha nisf ha nisf setengah baik kemudian bint ibn dapat berapa ha? Sudus takmilatah thuluthain. Karena jatah banat yakni far' warith unsa maksimal jatahnya berapa? Thuluthan. Ya, untuk banat. Banat al-ibn maksimalnya berapa? Thuluthan. Bin sudah ngambil nisf. Bint ibn berarti tersisa sudus takmilatah thulutsain untuk menyempurnakan 2/3 yang merupakan jatah banat. Baik, itu akhadna fardahunna. Nah, ini dimuraja kembali banat dan banat al-ibn. Wal baqi dan harta yang tersisa setelah bint ya, banat. Banat al-ibn mengambil jatah warisan mereka kan masih ada yang tersisa karena itu fard. Nah, tidak habis. Maka yang tersisa untuk siapa? Lil akhawati ta'asiban. Untuk saudara-saudara wanita mayat yang sekandung secara ta'asib. Semua yang tersisa untuk akhawat syaqiqat secara ta'asib. Nah, dalilnya di hadith Ibn Mas'ud as-sabiqi, berdasarkan hadith Ibn Mas'ud yang telah lewat. Apa hadith Ibn Mas'ud? Lihat kembali halaman sebelumnya pada Mirath Banatil Ibn. Wa'an Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, annahu qadha fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Bahasanya Ibn Mas'ud memutuskan hukum pembagian warisan pada bint ibn dan ukht. Ya, ukht syaqiqah. Bi anna lil binti kam an-nisfa. Dal bint nisf. Wal binti al-ibn as-sudusa. Takmilata thuluthain. Wa ma baqiya dan yang tersisa falil ukht. Berapa tersisa? Sudah diambil thuluthan. Tersisa? Thuluth. Thuluth. Itulah al-baqi thuluth. Untuk siapa yang baqi itu? Al-baqi itu thuluth itu. Lil-ukht. Ukht syaqiqah. Nah. Ya'ni al-baqi. Lil-ukht. bukan dikatakan lil ukhth ats-tsulutsnya, karena tergantung yang tersisa berapa. Yang jelas al-baqi yang tersisa semuanya diambil oleh al-ukhth, yakni secara ta'sib. Ini kelanjutannya, wa hadhihi al-halu allati yarithna fiha bit-ta'sibi ma'al ghair. Kembali ke ya, karena tadi wa hadhihi hiyal halu, inilah dia keadaan allati yarithna fiha, yang akhawat syaqiqat mewarisi pada keadaan itu bit-ta'sibi ma'al ghair. Secara ta'asib, ma'al ghoid, ta'asib, ma'al ma'a berarti bersama. Bersama keberadaan bint. Mewaris secara ta'asib, bersama keberadaan al-bint. Nah, dan pada hadis tadi, Ibnu Mas'ud menyandarkan keputusannya itu kepada Nabi SAW, mengatakan, aqdi fiha bima qadha bihin Nabi SAW. Aku memutuskan ya pada qadiyah. Ya, perkara itu dengan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, diingat hadis itu, hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya, bint ibn dan ukh syaqiqah. Di situ sekaligus ada merupakan dalil untuk dua hukum selain bint. Bint kan jelas anis di ayat. Ya. Untuk bint ibn, karena di situ bint ibn diberi berapa sudus takmilatas tsulutsain. Itu hukum yang pertama dapat dari hadis Mas'ud. Ya, untuk bint ibn as-sudus takmilatas tsulutsain. Hukum yang kedua untuk ukht syaqiqah, dia mewaris secara ta'asib ma'al ghair, yakni ma'a wujud al-bint, ma'a wujud al-ghair. Yang dimaksud di sini siapa al-ghair? Ukht syaqiqah di sini mewarisi bit-ta'asib ma'al ghair. Al-ghair yang dimaksud adalah al-bint. Ma'al ghair yakni ma'a man? Ma'a wujudil bint. Kalau ma'a wujudil ibn, apa yang terjadi tadi sebelumnya? Mahjubah. Wujud al-ibn dzakar far'an warid dzakar tertutupi. Adapun ini bint tidak menutupi dia, tetapi malah menjadikannya mewarisi secara ta'asib. Nah, yakni bint banat mengambil dulu bagiannya, kemudian yang sisa untuk akhwat syaqiqah bit-ta'asib ma'al ghair. Baik. Rincian yang kedua untuk syarat yang kedua yaitu wala dzakaru minal usul warid, yakni tidak ada dzakar warid minal usul, tidak ada dari golongan usul dzakar yang mewarisi. Nah, jika ada apa yang terjadi? Qira. Wa in wujida dzakarun minal usuli warithun. Fa in kana al-abu saqatatil aqwatu bil ijma'i wa in kana al-jaddu faqad sabaqa dhikrul khilaf fihi wa anna ar-rajiha suqutuhunna bihi fala irtha lil hawashi ma'a dhakarin min al-usuli mutlaqan 'ala al-qawli rajihi. Tayyib, wa in wujida dzakaru minal usuli warithun, apabila ada dzakar warith dari golongan usul, fa in kana al-ab fa in kana al-aba aw al-abu al-ab di sini ismu kana atau khabar kana? Khabarnya mana? Hah? sakotot? Terus jawabu syart'in mana? Kalau sakotot dijadikan khobar kana, berarti jawabu syart'in mana? Sakotot itu jawabu syart. Hah? Fa in kana al-ab, maka jawabu syartnya sah sakotot. Berarti harus dicari, kalau antum jadikan al-ab isim kana sehingga dibaca marfu, berarti harus cari khobarnya. Atau dia khobar? Hah? Khobar, mana isimnya? Mustatir huwa. Kembali ke dzakar. In wujida dzakaru minal usul warid. Fa in kana al-ab. Yani apabila dia dzakar minal usul itu adalah al-aba jenisnya. Fa in kana al-aba. Kemudian jawabu syart. Saqatatil akhawatu bil ijma'. Apabila dzakar minal usul itu adalah ab, ayah, maka al-akhawat syaqiqat saqatna. Al-akhawat syaqiqat saqatna. Jatuh mereka. Bil ijma', berdasarkan ijma'. Jadi tertutup, tidak ada bagiannya. Tamam? Wa in kana al-jadd, apabila dzakar minal usul itu jadd, faqad sabaqa dzikrul khilaf fi, maka sungguh sudah lewat penyebutan khilaf tentang itu. Wa anna ar-rajiha, dan ya, sesungguhnya yang rajih, yang terkuat, suqutuhunna bihi, suqutuhunna bihi, jatuhnya mereka dengan keberadaan al-jad, tidak mewarisi dengan keberadaan al-jad, tertutupi. Mahjubat bil jad. Masih ingat pembahasan al-ikhwah? Pembahasan al-ikhwah ma'al jad. Ada rincian pada madhab Hambali yang banyak itu kita loncati, kita tidak belajari karena marjuh dan itu sangat rumit karena hasil ijtihad. Yang benar al-hawashi, fala irtha lil-hawashi, tidak ada warisan, bagian warisan untuk hawashi, baik ikhwah maupun akhawat. Baik ikhwah maupun akhawat. Ya. Ma'a dhakarin minal usul, bersama keberadaan dhakar minal usul, mutlaqan. Secara mutlak, yakni meskipun itu ab atau kajat ke atas. Ya. Dhakaru minal usul, baik itu ab maupun jad ke atas, lebih kuat daripada hawashi. Hawashi tertutupi. Baik ikhwah maupun akhawat. Ikhwah seluruh jenis ikhwah. Akhwat seluruh jenis akhwat. Tertutupi semua dengan keberadaan ab, jad, dan seterusnya. Adapun tertutupinya mereka dengan ab, ini ijma', tidak ada khilaf. Adapun tertutupinya mereka dengan jad, ini menurut pendapat yang rajih. Pada madhab Hambali mereka ada rincian, tidak tertutupi. Ada rincian yang kita tidak belajar itu, dan itu rumit hasil ijtihad. Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri mentarjih pendapat yang mengatakan bahwa la irtha lil hawashi ma'a wujudil jadd. Baik, ini rinciannya. Jadi kesimpulannya, kalau ada dzakaru minal usul warith, baik itu ab maupun jadd, ya, maka akhwat syaqiqat mahjubat, tidak dapat warisan, tertutupi. Seperti halnya jika ada far'un warith dzakar. Seperti halnya jika ada ibn. Nah, seperti halnya jika ada ibn, mereka tertutupi. Nah. Baik. Wa in wujida, yang terakhir. Wa in wujida ma'ahunna mu'assibun wa huwa al-akhu ash-shaqiqu warithna ma'ahu bit-ta'sibi lid-dhakari mithlu hadd al-unthayayn liqawlihi ta'ala wa in kanu ikhwatan wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an fa lid-dhakari mithlu hadd al-unthayayn wa hadhihi hiya al-halu allati yarithna fiha بالتعصيب بالغير. Jika ada bersama akhwat syaqiqat itu mu'asib, ya, ahli waris yang menta'asib, menarik mereka untuk waris secara ta'asib, wahual akhu syaqiqu, yaitu saudara sekandung mayat. Jadi saudara sekandung mayat meninggalkan, ya, ukhtu syaqiqah, ukhtun syaqiqah, meninggalkan juga akh syaqiq misalkan. Atau meninggalkan akhwat syaqiqat, juga meninggalkan akhun syaqiq. Jadi ada mayat meninggalkan saudara sekandung, ada yang laki-laki dan yang wanita. Maka di sini, ya, mereka, ya, mereka semuanya waris secara ta'asib. Nah, warithna ma'ahu bit-ta'asib. Yani akhwat syaqiqat mewarisi bersama akh syaqiq secara ta'asib. Berarti seluruh harta mayat diberikan kepada mereka semua secara ta'asib. Rinciannya bagaimana? Rinciannya untuk akh syaqiq mewarisi secara ta'asib, yakni ta'asib bin nafs. Nah, ini sudah disinggung, nanti akan datang pada bab khusus rincian tentang pembagian warisan secara ta'asib. Bahwa ta'asib itu ada tiga dan antum sudah kenal sekarang. Ada ta'asib ma'al ghair tadi, yaitu apa yang ta'asib ma'al ghair, mewarisi secara ta'asib ma'al ghair. Apa tadi? Ukhtun syaqiqah, akhwat syaqiqat bersama apa? Bint, ya. Kemudian yang mewarisi secara ta'asib bil ghair, ya, seperti akhwat syaqiqat dengan adanya akhun syaqiq, seperti bint bersama ibn. Ya? Paham ya? Bins bersama ibn mewarisi secara ta'asib bil ghair. Nah, seperti halnya ukh syaqiq bersama akh syaqiq mewarisi secara ta'asib bil ghair. Kemudian akh syaqiqnya sendiri, nah itu aula rajulin dzakar, itu ta'asib bin nafs namanya. Seperti halnya ibn, ta'asib bin nafs. Ab, itu ta'asib bin nafs. Nah. Jadi ingat, istilah ta'asib ma'al ghair dan ta'asib bil ghair itu maksudnya untuk kalangan unsa. Untuk apa? Untuk unsa, bukan zakar. Karena dia hanya ditarik. Yang mewarisi secara ta'asib itu asalnya apa? Hadis, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Alhiqul fara'idu bi ahliha, bagikan, ya, harta warisan itu dengan bagian tertentu yang ditetapkan kepada para pemiliknya. Fama baqiya, kemudian harta yang tersisa, berapapun yang tersisa, fahuwa, maka itu li aula rajulin dzakar, untuk pria yang paling berhak mewarisinya. Itu ta'asib bin nafs. Pada asalnya itu. Ya, pada asalnya itu. Ya. Adapun unsa, tidak ada unsa yang mewarisi secara ta'asib bin nafs dengan dirinya sendiri. Untuk unsa wanita dengan dirinya sendiri tidak bisa mewarisi secara ta'asib, enggak bisa. Bagiannya hanya fard, asalnya fard. Tapi ketika ada yang menariknya, ada mu'assibnya, maka bisa mewarisi secara ta'asib. Untuk ukh syaqiqah tadi, mu'assibnya adalah bint, sehingga dia mewarisi secara ta'asib ma'al ghair. Untuk ukhtu syaqiqah yang sekarang ada akh syaqiq, maka ukh syaqiqah di sini ta'asib bil ghair. Nah, ta'asib bil ghair asma akan datang nanti. Faham tu? Nah, diingat itu, ya, diingat. Jadi pada asalnya mewarisi secara ta'asib bin nafsi, mewarisi dengan dirinya sendiri, siapa? Ya, laki-laki atau yang wanita? Laki-laki. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, seperti ibn, ab, gitu ya. Akh syaqiq. Nah, akh li ab, gitu. Adapun unsa, ya, pada asalnya dia mewarisi secara apa? Fard. Kapan bisa mewarisi secara ta'asib? Ada beberapa unsa yang bisa mewarisi secara ta'asib. Apabila ada mu'asib. Ya. Ta'asib bil ghair seperti bint dengan keberadaan ibn. Berarti ta'asib bil ghair. Ukh syaqiqah, yang keberatan akh syaqiq, berarti ta'asib bil ghair. Nah, ada pula ta'asib bin nafs, yaitu ukhtun bersama bint. Baik. Nah, lanjut. Jadi, jika ini sudah jelas, waris nam'ahu bin ta'asib lidzakari mithlu hadzil unsayain, kemudian dibagi di antara mereka dengan pembagian untuk laki-laki, ya, setara dengan bagian dua wanita, yakni 2:1. Untuk laki-laki 2 bagian, untuk wanita 1. Liqauli ta'ala, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, apabila mereka, ya, adalah saudara-saudara itu, ya, ikhwatan rijala wa nisaa. Nah, yang tadi laki-laki dan wanita. Falidzakari. Ini kan. Wahuwa yarithuha in lam yakullaha walad. Tadi kita ulangi. Yastafthunaka kulillahu yuftihum fil kalala. Inim ru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun. Falah nisfu ma tarak. Wahuwa yarithuha in lam yakullaha walad. Fa in kana tathnataini falahu mathluthani mimma tarak. Kemudian pada kelanjutan ayat. Wa in kanu ikhwatan. Jika laki-laki yang meninggal itu diwarisi oleh ikhwah yang mereka in kanu ikhwatan rijala wa nisaa, diwarisi oleh saudara-saudaranya ada laki-laki ada wanita, maka bagaimana? Falidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk laki-laki saudara laki-lakinya ya dapat bagian setara dengan bagian 2 saudara wanitanya. Artinya apa? Berarti mereka semua mewarisinya secara ta'asib. Rinciannya, untuk ikhwah asyikqa, akh syaqiq, itu ta'asibnya, ta'asib apa tadi istilahnya? Bin nafs. Untuk akhawat syaqiqat, ukh syaqiqah, ta'asibnya apa istilahnya? Kata Syekh, wahadihi alhalu in lakadaan allati yarithna fiha, yang akhawat syaqiqat mewarisi pada keadaan itu bita'asibi bil ghair. Nah, seperti halnya banat dengan keberadaan abna, bint dengan adanya ibn, itu banat, bint mengerti secara ta'asib. Jika ada mayit meninggalkan, ahli warisnya adalah anak-anaknya, ada anak laki-lakinya, ada anak wanitanya, maka harta diambil oleh mereka semua. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, ibn bita'asib bin nafs, bint bita'asib bil ghair. Begitu pula ada mayit, tidak ada anak keturunannya, tapi ada saudaranya. Ada saudara laki-laki dan saudara wanita. Harta diwaris oleh mereka semua. Lidzakari mithluha hadzil unsayain. Rinciannya, saudara laki-laki bita'asib bin nafs, yang saudara wanita bita'asib bil ghair. Kemudian dibagi, falidzakari mithluha hadzil unsayain. Faham tu? Hah? Baik. Naktafi bihadza amthilahnya pada pertemuan berikutnya. Nah, bisa antum coba baca amthilahnya itu sudah bisa memahami insyaallah, jika sudah faham dari teorinya. Jazakumullah khairan wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.